السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fil nar. Wabillahi azakumullah. Kita masuk kepada al-mas'alatu tsaniyah wa tsamanu. Masalah yang ke-82 dari masail jahiliyah. Yani ittikhaduhum li wasail syirik. Pengambilan mereka terhadap wasilah-wasilah syirikan. Qala al-mu'allif rahimahullah ittikhadhu surut 'ala al-qubur, di antara bentuk pengambilan wasilah yakni melakukan perkara-perkara yang hal tersebut akan menjadi perantara untuk terjadinya kesyirikan. Apa di antaranya? Ittikhadhu surut, yang membuat pelita-pelita dijadikan atau dipasang di kubur-kubur. Ittikhadhu surut 'ala al-qubur. Kuburan-kuburan diberi pelita, diberi penerangan-penerangan. Di mana hal tersebut mengundang kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti tentang aturan-aturan di dalam agamanya, mengundang mereka, memikat mereka untuk kemudian mengagungkan kuburan tersebut, menganggap kuburan tersebut sebagai kuburan yang teramat, dan melakukan praktek-praktek ibadah di kuburan tersebut. Sehingga layaknya kuburan yang biarkan dia dalam keadaan gelap. Dan seandainya butuh kepada penerangan, maka penerangan tersebut ala kadarnya saja. Di saat ada proses pemakaman di malam hari misalnya, dibutuhkan padanya penerangan sesuai dengan kebutuhan. Tidak kemudian diterangi pada kuburan secara khusus, kuburan tertentu secara khusus, bukan penerangan jalan di kuburan, lain lagi perkaranya. Ini kuburannya yang diterangi. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala, ittikhadhu surut 'ala al-qubur. An yuj'al fiha anwarun min al-masabih. Awil fawanis, menjadikan pelita-pelita ditaruh di kuburan. Ini menjadikan padanya cahaya-cahaya dari lampu-lampu ataupun fanus. Fanus itu lentera atau ya semacam itu. Awil kahruba ataupun listrik, yakni lampu-lampu listrik. penerangan dengan kahruba, penerangan dengan lampu-lampu listrik. Sama saja kalau zaman dahulu dengan lentera, dengan lampu, dengan dian, teplok, misalnya. Ala syakliqan nadir, dibentuk seperti lampion. Lampion-lampion. Li'ajri ziyarah, untuk tujuan diziarahi. Supaya mengundang orang ke situ. Sengaja memang. Dan pada kuburan tertentu. Wala yajuz hadza. Dan ini tidak boleh. Kenapa? Li'annahu min asbabis syirik. Karena itu akan menjadi sebab kepada kesyirikan. Wa idza ta'ajjal nas ila nur min ajli dafni mayyitin fa innahum ya'tuna ma'ahu bisyirat aw fanus bi qadri al-hajah. Nah, ini adapun jika memang dibutuhkan kepada penerangan karena penguburan atau pemakaman dilakukan di malam hari dalam rangka tasri'ul janais, menyegerakan pemakaman. Fa innahum ya'tuna ma'ahu bisyirat au fanus bi qadri al-hajah. Maka ya, kalau memang dibutuhkan demikian, ya didatangkan penerangan, ya, apakah dengan kahruba ataupun selainnya, dengan lentera-lentera sesuai dengan kadar kebutuhan. Amma innahu yuj'al fil maqbarah a'ida kahruba fabita li ajli inaratiha fahada manhiyun anhu. Anak adapun kemudian dijadikan di maqbarah, yakni di kuburan-kuburannya, ya, dilakukan oleh keluarga si mayit, dia sengaja membuatkan penerangan-penerangan, ya, di situ dengan instalasi yang permanen dengan tujuan itaroh, bukan itaroh, inaroh, dengan tujuan untuk penerangan, ya, cahaya di situ, maka ini terlarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyatakan, la'anallah za'iratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Ini syaitnya adalah kalimat was suruj. Allah melaknat para wanita-wanita peziarah kubur serta orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid tempat ibadah, tempat sholat, dan juga orang-orang yang meletakkan penerangan-penerangan padanya, menjadikan padanya ada lentera-lentera, lampion-lampion, lampu-lampu. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Dan At-Tirmidzi menyatakan hadithun hasan. Wal hadith sunan, kata beliau. Ini tidak semua ashabu sunan. Sedangkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Walakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ziyaratil kubur yadullu ala annal mar'ata mamnu'ah min ziyaratil maqabir. Dan laknat Nabi sallallahu dalam hadis ini kan lafadznya begitu, ya. La'anallahu za'iratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Ini menunjukkan bahwa wanita terlarang keras untuk menziarahi kuburan. Dan yang berpendapat demikian selain Syekh Saleh Fauzan dalam perkara ini adalah juga Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, haram hukumnya wanita ziarah kubur. Adapun dari kalangan a'immah mazhab, maka ini adalah mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah. Dan juga satu pendapat satu riwayat dari pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hukumnya adalah haram mutlak. Wanita tidak boleh ziarah kubur. Karena lafadznya la'anallah zairatun. Allah melaknat dan menunjukkan ini dosa besar. Karena laknat tidaklah diberikan kecuali pada perkara dosa besar. Berkata Syekh Shalih Fauzan, wa innama ziyaratul kubur khassatun birijal. Dan ziyaratul kubur itu hanya khusus bagi kaum lelaki. Ini memang pendapatnya beliau. Pendapatnya Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekhul Islam. Walla'nu yufid anna ziyaratul mar'ati lil kuburi kabiratun min kabairi dzunub. Dan laknat ini memberikan faedah bahwa ziaratul kubur termasuk daripada dosa-dosa besar. Termasuk dalam hitungan dosa-dosa besar. Akan tetapi dalam perkara ini ada khilaf ya dari kalangan para ulama. Ada khilaf, khilaf yang mu'tabar ada tiga. Khilaf yang mu'tabar ada tiga. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya ziarah kubur bagi wanita, ya bagi wanita lah ya, khusus ini pembahasan ini pada ziaratul kubur bagi kaum wanita. Hukumnya tidak sampai haram, tetapi makruh. Ini pendapat pertama. Dan ini merupakan mazhab jumhur Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Ya, mazhabnya Imam Ahmad juga satu riwayat dari mazhab Hanafiyah dan juga satu riwayat dari mazhab Malikiyah, satu pendapat dari mazhab Malikiyah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat ziyaratul kubur. Dan pada riwayat yang lain disebut dengan zawwaratil kubur. Ini hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW la'ana zawwaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat zawwarat. Wanita-wanita yang sering, yang sangat sering ziarah kubur. Hadisnya dihasankan oleh Syalban. Kenapa kok dihukumi makruh? Padahal jelas dengan laknat di situ. Dan faedah bahwasannya di antara bentuk dosa itu dikatakan dosa besar apabila ada laknat padanya. Karena ada yang memalingkan dari hukum tersebut. Riwayat-riwayat yang lain ya, memalingkan daripada hukum tersebut. Sehingga difahami hukumnya adalah makruh tidak sampai haram. Di antaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin tabki 'inda qabrin." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Fakal, maka Rasul menyatakan, "Ittaqillah wasbir." Bertakwalah kamu kepada Allah, sabar kamu. Ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sisi pendalilannya di mana? Sisi pendalilannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang wanita tersebut ziaratul kubur. Tetapi menasihati jangan terbawa terlalu perasaan dengan musibah meratapi kematian daripada putranya. Ini kaitannya dengan putranya meninggal dunia. Menangisinya. Maka Rasul menasihati, bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Yang kemudian wanita tersebut menjawab bahwa engkau tidak mengalami apa yang aku alami. Dalam keadaan tidak tahu kalau itu adalah Rasul. Ini masih menangis dalam keadaan tidak menoleh tidak melihat kepada Rasul. Kemudian setelah Rasul berlalu, ya tidak dilarang di situ tidak ada kalimat larangan beliau jangan kamu ziarah kubur. Padahal itu kan jelas-jelas hajah di situ. Kalau seandainya itu haram, tentu tidak boleh ditakhir penjelasannya. Ya. Karena takhirul bayan indal hajah itu tidak boleh. Tidak mungkin Rasul kalau memang itu terlarang kemudian mengakhirkan bayan. Beliau pergi dan kemudian diberitahukan kepada si wanita tadi bahwa tadi itu yang nasihati kamu Rasulullah. Maka seperti tersambar petir wanita tersebut kaget mendengarnya dan kemudian terbopoh-bopoh menuju ke Rasulullah. Nah, Rasul sudah sampai di rumahnya dan kemudian mendatangi Rasul di rumahnya. Kemudian mengatakan, ya Rasul, saya tidak tahu kalau tadi adalah Anda. Maka beliau menyatakan, inna sabra inda sabnatil ula, bahwa kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Jadi, itu satu dalil ya, yang memalingkan dari keharaman pada makruh. Jadi hukumnya tidak sampai haram, tapi makruh wanita ziarah kubur. Juga hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa di saat seseorang ya ziarah kubur, dan doa itu diajarkan kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Yani kalau aku menziarahi kuburan, ya, apa yang aku ucapkan kepada mereka orang-orang yang meninggal dunia ya Rasul? Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan, lu kamu jangan ziarah kubur, kan maksudnya gitu kalau dilarang, ya kan? Gak boleh wanita ziarah kubur. Tetapi Rasul mengajarkan kepada Aisyah. Beliau mengatakan, ucapkan olehmu, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaqhirin. Wa inna insya'allah bikum lahiqun. Begitu doanya. Jadi salamnya itu bukan seperti salam kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi, assalamu ala ahli diyar. Ya, karena sudah berada di kubur, ahli diyar, orang-orang yang berada di kubur. Orang-orang yang telah menempati alam barzah, begitu. Kesejahteraan atas kalian wahai ahli diyar minal mukminin wal muslimin, dari kalangan mukminin dan muslimin. Dan memang seyogianya dan sepantasnya kuburan muslimin itu dipisah dengan kuburan selain mereka. Dan kalau terjadi di situ campur antara kuburan mukminin muslimin dengan kuburan orang-orang kafir, maka doa ini pas. Kenapa? Karena yang kena doa ini hanya orang-orang yang beriman saja. Orang kafirnya tidak mendapatkan doa ini. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustaqirin. Dan semoga Allah merahmati. Ya. Orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir dari kita. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami pun juga insyaallah akan segera menyusul kalian. Hadirin kaum muslim. Juga yang lebih tegas lagi menunjukkan bahwa larangan tidak sampai kepada haram adalah hadis Ummu Athiyah. Ini yang ketiga berarti kan. Nuhina an ittiba'il janais wa lam ya'zam 'alaina. Kami dilarang dari mengikuti jenazah tetapi larangan itu tidak sampai jazm. Ya, dan tidak sampai haram intinya begitu. Ya, gambarannya gampangannya begitu. Tidak sampai harus terlarang dalam artian tidak boleh gitu enggak. Dan ini riwayat Bukhari Muslim. Menunjukkan bahwa pendapat ini pendapat yang kuat dan pendapat yang benar. Pendapat yang sangat kuat sekali dengan dalil-dalil yang ada ini. Dan ini pendapat yang rajih. Bahkan sebagian ulama menyatakan ijma bahwa hukumnya makruh. Sebagian ulama menukilkan ijma. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kaum wanita pun juga mubah ziarahul kubur itu, bahkan bisa sunnah. Mubah, minimalnya mubah. Kenapa? Ini nanti akan disebutkan dalil-dalil mereka. Dan ini merupakan mazhab Hanafiyah. Dan satu pendapat dari Malikiyah dan juga Syafi'iyah. Ada riwayat Imam Ahmad pun juga berpendapat demikian. Dan pendapat ini bahwa hukumnya mubah adalah pendapat Al-Qurtubi dan As-Sawbani. Apa dalil yang digunakan? Hadis Abu hadis Buraidah yang pertama. Rasul menyatakan nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku dahulu melarang kalian dari ziyaratul kubur, maka ziarahilah oleh kalian. Nah, ini memansuh bahwa dulu pernah dilarang, kemudian dibolehkan. Jadi hukumnya apa? Mubah. Riwayat Muslim. Juga hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, fazuru al-kubur, fa innaha tudzakirul maut. Hadis riwayat Muslim. Ziarahilah oleh kalian kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Jadi di sini hukum permasalahan dikait dengan illah, kan? Dikait dengan satu illah. Sedangkan al-hukmu yadur ma'al illah wujudan wa adana. Hukum itu terkait dengan illah. Ada illah maka berlaku pula hukum tersebut. Sedangkan untuk mengingatkan kepada akhirat itu baik laki maupun perempuan ya sama saja. Butuh padanya. Sehingga jadi dalil bagi pendapat yang ketiga bahwa hukumnya mubah. Kemudian yang lain pendapat, bukan pendapat maafnya, dalil yang lain dari pendapat yang ketiga bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah ziarah kubur saudaranya yakni Abdurrahman bin Abi Bakar. Menziarahi kubur Abdurrahman. Maka kemudian ditanya tentang perbuatan tersebut. Aisyah ditanya, bukankah ziaratul kubur itu terlarang bagi wanita? Maka Aisyah menjawab, na'am, kana naha tumma amara bi ziaratiha. Iya, awalnya dilarang, kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menziarahinya. Dan asar Aisyah ini sahih, disesuaikan oleh Syekh Albani juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Juga di antara dalil yang digunakan pendapat yang ketiga adalah Rasulullah SAW mengajarkan ziaratul kubur, mengajarkan doa ziaratul kubur. Ucapan ziaratul kubur kepada Aisyah ini menunjukkan boleh, bukan Nabi karoh tapi boleh. Ini pendapat yang cukup kuat juga ya. Akan tetapi pertengahan daripada pendapat yang melarang dan yang membolehkan adalah makruh. Sehingga ya jangan sering-sering. Misal seorang wanita mau ziarah kubur maka jangan sering-sering. Karena laknat pada hadis dengan lafaz zawarat itu menunjukkan karena keseringan. Sehingga tidak berkenan dengan hadis tersebut. Kalau terlalu sering itu nanti akan bawa kepada laknat. Kenapa? Bisa saja mempengaruhi daripada batinnya, ya, mempengaruhi daripada suasana hatinya, yang kemudian bisa sampai pada niaha, merata, ini jelas dosanya sangat besar sekali. Adapun sebatas ziarah kubur untuk mengingatkan negeri akhirat dan mengucapkan kalimat assalamu ala ahli diyar minal muslimin wal mu'minin seperti tadi, maka kalau tidak terlalu sering-sering, semoga hukumnya adalah pada pendapat yang ketiga tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kembali kepada penjelasan saya Soleh Fauzan. Wala'ana sallallahu alaihi wasallam al-muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan Rasul juga melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masajid, tempat ibadah, tempat sholat. Ai alladzina yataharruna as-shalah indaha, yani orang-orang yang selalu ingin sholat di sisinya. Sehingga ya masjid dibangun di samping kuburan. Bahkan kuburannya masuk dalam masjid. Walaupun tidak di bagian kiblatnya, tapi masuk dalam masjid. Sehingga ya tujuannya supaya senantiasa sholat di samping kuburan tersebut. Au yabnuna 'alaihal masajid, atau benar-benar di atas kuburan itu dibangun masjid. Wa hadza asyad, dan ini lebih parah lagi. Ini lebih parah lagi karena lebih dekat kepada wasilah kesyirikan. Au alladzina yunawwirunaha, atau orang yang menerangi kuburan, memberikan penerangan-penerangan, pelita-pelita dan lentera-lentera, lampion-lampion. Karena hadza wasilah ila syirik, karena ini jelas menjadi wasilah kepada kesyirikan. Bi an tu'bad hadhil qubur. Ini untuk kemudian pada kesempatan yang lain akan bisa diibadahi kuburan tersebut. Wa tud'a min dunillahi 'azza wa jalla. Dan kemudian diminta kepada si pengubur, si mayit, orang yang dikubur di situ, diminta doa. Tidak lagi kepada Allah, tapi kepada si mayit tadi. Dan itu terjatuh ke dalam syirik besar. Lantas bagaimana persikapan terhadap kubur yang benar? Beliau mengatakan, fal kubur tutrak. Kama kana kubur sahabat fi ahdi Nabi SAW. Maka kuburan dia dibiarkan saja sebagaimana dahulu kuburan-kuburan para sahabat di masa Nabi SAW. La tusrat wa la yubna 'alaiha abniyah. Tidak kemudian diberi pelita-pelita, tidak pula dibangun dengannya di atasnya bangunan-bangunan. Wa inna ma tutrak kama hiya 'ala halina, tetapi hendaknya dibiarkan ya, seperti kondisinya. Seperti keadaannya. Kalaupun harus ditinggikan sedikit, maka tidak boleh dari satu jengkal. Ini karenanya saya mengatakan watur fa' min turabiha anil ardi qadra sidrin faqat. Diangkat ya, dari tanah sebatas hanya satu jengkal saja. Tidak lebih daripada itu. Ya dibikin rapi pun bisa, dibikin rapi ya satu jengkal sudah. Pokan gitu sudah. Enggak perlu kasih nisan, enggak perlu kasih bangunan apapun di atasnya. Cukup itu saja. Ditinggikan satu jengkal sehingga orang tahu, oh ini kuburan. Wa yudha 'alaiha nasya'ib, kemudian diletakkan padanya tanda, tanda, sekedar tanda saja. Bisa batu gitu ya. Atau kayu atau apa, al-muhim tidak perlu dikasih nama-nama dan sebagainya. Sekedar litu'raf annaha kubur, agar diketahui bahwa itu adalah kubur. La yuzad 'ala dzalik, tidak lebih daripada itu. Sehingga namanya kubur, kuburan orang-orang yang beriman, kuburan orang-orang muslim, itu ada kurma, ada nilai pemuliaan kepada kuburan tersebut. Tidak boleh diduduki, tidak boleh diinjek-injek. Tetapi untuk kemudian diberi nama dan sebagainya, maka sebetulnya tidak ada masalah untuk kesana. Ya, tidak ada masalah untuk kesana. Sehingga itu perkara yang tidak perlu. Qala sallallahu alaihi wasallam li Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "La tad'a qabran musrifan, yani murtafian illa sawaita." Jangan kamu biarkan ada satu kuburan yang murtafi, yang tinggi bangunannya, kecuali engkau ratakan. Yani azaba irtifa'ahu. Ini engkau hilangkan ya irtifaknya tadi. Wasawai tahu bil'ard, dan engkau ratakan dengan tanah. Itu perintah Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Rasul SAW posisinya sebagai pemimpin tertinggi. Kalau di negeri ini pemimpin tertinggi presiden. Jadi tidak sembarang orang kemudian asal-asalan dapat ilmu kemudian ingin praktek, kuburan-kuburan diratakan sama dia. Jadi masalah ini ya. Harus dipahami bahwa perkara-perkara seperti ini ya di antara perkara yang berhak melakukannya adalah ulatul umur, penguasa. Atau kalau masyarakat-masyarakat yang paham kemudian sepakat ini bisa dilakukan, tetapi tidak person per person. Lianna israfahu wartifa'ahu yughril juhal. Kenapa? Karena di saat kemudian ditinggikan, ya kan, bangunannya dibuat sedemikian rupa, itu akan mengicoh orang-orang yang jahil, yang pasti terhadap tujuan daripada hal tersebut. Oh, ini sepertinya tujuannya adalah ini orang yang saleh, ini orang yang mulia, ini orang istimewa, orang yang punya kedudukan dan seterusnya. Otomatis, ya, akan tersambar dengan subuhat dan fitnah, sehingga akan cepat sekali kemudian kesyirikan terjadi. Lian asyirkah asra ila qulubil juhal minas sayl ila munhadiri. Karena kesyirikan itu sangat-sangat cepat, ya, lebih cepat masuk dan menyambar kepada hati orang-orang yang jahil dibandingkan air ban menuju ke tempat yang lebih rendah. Air ban kalau dia berada di tempat yang lebih rendah, maka akan cepat sekali turunnya. Maka kejahilan itu musuh daripada seseorang. Kesirikan itu lebih cepat jalannya dibandingkan ya, air bah tadi menuju kepada kebinasaan. Lianna syayatin al-insi wal jinni yuzayyinuna lin-nas hadhihi al-umur wa yaftatinunahum biha. Karena syaitan-syaitan, baik syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin, mereka akan menghias-hiasi kepada manusia perkara-perkara ini. Dan sehingga mereka pun manusia akan terjatuh ke dalam berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah yang paling besar adalah kesyirikan. Faidha kana al-qabru laisa fihi ma yulfat an-nazar wa la yu'rab fa huwa qabru nabiyyin aw ghairihi fa hadha ab'ad 'an al-fitnah. Nah, di saat kemudian kuburan tidak ada padanya sesuatu yang menarik perhatian, tidak pula diketahui ini kuburan siapa. Ya, apakah kuburan wali ataukah kuburan nabi ataukah kuburan orang biasa, tidak diketahui. Ya. Maka ini lebih terjaga dan lebih jauh daripada fitnah. Hanya saja syaitan memang pintar ya, pandai. Terlebih kalau seseorang yang punya semacam apa istilahnya propaganda ataupun semacam suatu yang apa istilahnya untuk menyesatkan manusia hanya sekedar untuk bisa mendapatkan sedikit keuntungan dunia supaya daerahnya bisa dikenal ya kan, kemudian jadi tempat ziarah, dibuat sedemikian rupa kuburan Kiai Fulan atau Syekh Fulan atau Sunan Fulan dibuat-buat saja. Di kuburan tersebut kemudian keramatkan, dibuat sedemikian rupa, megah. Wallahu musta'an. Padahal tidak jelas di situ apakah betul ada kuburannya atau tidak. Sehingga terjadi terkadang satu orang kuburannya di banyak tempat. Ya. Diklaim di sini adalah kuburan Sunan Fulan misalnya. Di sana juga ada kuburannya, di tempat lain ada juga. Ini yang mana yang benar? Karena memang syaitan pandai dalam berbuat seperti ini. Terkadang juga datang kepada seseorang dalam mimpinya, ya dia tunjukkan oleh syaitan, dia tunjukkan ke tempat ya untuk digali. Maka di situ anda akan ada seperti ini itu adalah makamnya daripada Syekh Maulana Fulan. Hendaknya kemudian dihormati, dimuliakan, dilestarikan, dijaga, dirawat, dan seterusnya jadi tempat wisata. Tidak hanya sekedar tempat wisata, tempat ibadah. Kolong mustahil. Amma idza qusida wa udhima wa ju'ila 'alaihi bunya wa zakharif wa wada'a 'alaihi anwar fa hadza yusriful andar ilaihi. Adapun di saat kemudian dituju, diagungkan, dijadikan padanya bangunan-bangunan, dihiasi dengan berbagai macam dekorasi, diletakkan padanya ornamen-ornamen berbagai macam warna-warni cahaya, maka ini akan menarik perhatian. Ya, akan menarik perhatian orang. Wa yaqulu juhal, dan orang jahil mengatakan, "Ma'u milafi hadza syai' illa li'anna lahu sirron." Tidaklah kuburan ini diperlakukan sedemikian rupa melainkan di situ pasti ada rahasia. Ada tendensi di situ bahwa kuburan ini bukan kuburan sembarangan. Fayaksidunahu bil ibadah, sehingga kemudian mereka pun menuju tempat tersebut dalam rangka ibadah. Wallahul musta'an. Terjadi kesyirikan. Fal wajib an yatba fil qubur hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang wajib adalah hendaknya terkait dengan kuburan itu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazi laisa fihi ghulu, yang tidak ada padanya ghulu, sikap-sikap ekstrim. Au bina abniya, tidak ada padanya dibangun dengan berbagai macam bangunan-bangunan. Au iqa surut, atau kemudian diberikan lentera-lentera. Ya, diberikan penerangan-penerangan. Tidak perlu. Kenapa? Karena orang yang berada di situ, yang dikubur di situ, dia toh berada di bawah tanah. Tidak bermanfaat itu penerangan itu pada dia. Dan dia itu berada di alam yang lain. Walaupun di bawah tanah, itu di alam yang lain. Kehidupan yang lain. Ya. Alam kedua setelah dunia. Kita ini mengalami empat alam. Alam rahim, ya, alam rahim, ya, kemudian alam dunia, kemudian alam barzah, kemudian nanti alam akhirat. Kita sudah berpindah di alamnya. Ya. Seseorang yang meninggal dunia berpindah dari alam dunia ke alam yang lainnya. Mereka butuh kepada doa-doa muslimin. Doa-doa muslimin secara umum pun juga mengena kepada mereka. Mereka ambil itu. Doa-doa tersebut. Seolah-olah dapat kiriman dari orang-orang muslimin. Orang-orang muslimin yang mereka sholat. Itu kan ada doa kan dalam tahiyat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadillahi sholihin. Selamat dan kesejahteraan atas kami dan juga atas hamba-hamba Allah yang sholih. Ala ibadillahi sholihin. Itu mengenai kepada setiap muslim. Mendapatkan, ya, manfaat daripada doa tersebut. Sedangkan di penjuru dunia ini kan banyak sekali muslimin, mereka sholat dan mereka mengucapkan kalimat itu. Dan itu bermanfaat. Lebih bermanfaat lagi, ya, ini yang langsung ditujukan memang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal, ini jelas lebih bermanfaat lagi. Jadi di sini sepantasnya untuk mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kaitannya dengan memperlakukan kubur, tidak boleh hulu ekstrim ataupun kemudian membangun di atasnya bangunan ataupun meletakkan nisan atau yang misalnya awiqa surut, ya, ataupun lentera-lentera iqat, ya, iqat surut, ya, ini menghidupkan lentera-lentera alkitabat ataupun tulisan-tulisan ditulisi di sana, nama misalnya, setelah nama kemudian di bawahnya itu biasanya wafatnya kapan atau lahirnya kapan, wafatnya kapan. Autopsis ataupun di kapur, kalau sekarang enggak dengan kapur, di semen, di aci, dibuat bangunan sedemikian rupa. Au ghairi dzalik, kama kana fil qubur fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang selainnya dari perkara-perkara yang itu terlarang hendaknya untuk kemudian dikembalikan sebagaimana dahulu kuburan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naftati ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.